إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fiikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah cintai dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sepenuh hati. Maka di antara perkara yang akan mengantarkan kita mendapatkan kecintaan Allah SWT, yaitu ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkeyakinan, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam bermuamalah. Kita menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, insyaallah kita mendapatkan kecintaan Allah taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau memang kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kadar yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Alhamdulillah, kita berupaya semampu kita untuk mengikuti sunnah-sunnah, ajaran dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar hadir di majlis ilmu untuk mengetahui apa bimbingan beliau, agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada subuh hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam tafsir surat Al-Buruj. Maka kita niatkan semata-mata kena mencari ridha Allah untuk memahami surat kekasih kita yang paling kita cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ingin mengetahui apa kandungan dari firman-Nya, dari kalam-Nya, dan kita bertekad untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh semampu kita untuk meninggalkan apa yang Allah larang dan meyakini apa yang Allah perintahkan kita untuk meyakininya. Ikhwat fillah, kemarin kita telah membaca sebagian tafsir dari surat Al-Buruj. Nah, beberapa ayat dari surat Al-Buruj. Namun pagi hari ini kita ingin membacanya, ingin belajar membacanya kembali sambil merasapi makna yang sudah kita pelajari, sudah bisa masuk ke dalam hati, sudah mulai mengerti atau belum apa yang kita baca. Kemudian insyaallah kita lanjutkan sedikit tafsir. Kita baca sambil mengerti apa maknanya dan tafsirnya secara singkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah tergambar bahwa kita berlindung pada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengetahui maknanya. Kita mulai segala sesuatu dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Was-samaa'i dzaatil buruj. Was-samaa'i dzaatil buruj. Apa artinya? Demi langit yang memiliki gugusan bintang, yang memiliki orbit-orbit bintang, matahari, bulan. Allah bersumpah demi langit yang memiliki orbit-orbit tersebut. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Dan demi hari yang telah dijanjikan, Allah bersumpah demi hari kiamat. Wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan yang dan demi yang disaksikan, yang hadir dan juga yang dihadiri, yang dilihat, yang memandang dan yang dipandang. Utila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Celaka, binasalah para pembuat parit. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Yang parit itu ada api yang menyala, yang berkolbar dari kayu bakar. Parit tersebut diisi kayu bakar, kemudian dinyalakan api. Idhum alaiha ku'ud. Idhum alaiha ku'ud. Ketika mereka duduk-duduk di sekitar ku'ud tersebut, ketika mereka duduk-duduk di sekitar parit. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka mengetahui dan mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Mereka saksikan, karena memang mereka yang berbuat. Orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit yang berapi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka melakukan yang demikian itu kepada orang-orang yang beriman, melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang memiliki kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Allah yang memiliki langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ هُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyiksa orang-orang yang beriman, menfitnah, menguji orang-orang beriman, yang laki-laki maupun wanita, kemudian mereka tidak tobat, maka bagi mereka azab jahannam, dan bagi mereka azab yang membakar. Innal ladzina amanu wa'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal dengan amalan soleh, maka bagi mereka surga, bagi mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah keberuntungan yang besar. Inna batasha rabbika lasyadid. Inna batasha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu sangatlah pedih, sangatlah besar. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah, Dialah yang pertama kali menciptakan, dan Dia pula lah yang akan mengembalikan mereka, membangkitkan mereka pada hari kiamat. Wahuwal ghafurul wadud. Wahuwal ghafurul wadud. Dan Dia, yaitu Allah, adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Zul arshil majid. Zul arshil majid. Dialah yang memiliki arsy, dialah yang memiliki arsy Allah yang majid, yang Maha Terpuji. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah Maha berkehendak, melakukan apapun yang Dia kehendaki. هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود. Apakah telah datang kepada kalian berita tentang bala tentara? فرعون وثمود فرعون وثمود, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takzib balil ladzina kafaru fi takzib, bahkan orang-orang kafir itu tetap dalam kedustaan. Wallahu min waraihim muhit wallahu min waraihim muhit, dan Allah dari belakang mereka meliputi mereka. Bal huwa Qur'anun majid bal huwa Qur'anun majid, bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an yang mulia. Fi lawhim mahfuz fi lawhim mahfuz, Al-Qur'an yang terpelihara di Lauhil Mahfuz. Ikhwati fillah, sebagian ayatnya sudah kita baca tafsirnya dalam tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Maka kita lanjutkan satu atau dua ayat setelahnya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan mereka membuktikan keimanan mereka dengan melakukan amal-amal soleh. Lahum jannatu tajri min tahti al-anhar, maka bagi mereka jannah, bagi mereka surga yang mengalir di bawah surga tersebut, surga yang bertingkat-tingkat, di bawahnya terdapat sungai yang mengalir, sungai susu, sungai madu, dan sungai khomer. Sungai khomer khusus untuk orang-orang yang tidak pernah minum khomer di dunia. Sungai madu yang sangat nikmat, sungai susu yang tidak pernah basi. Semua itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman, yang dia beramal dengan amal-amalan soleh, yang ikhlas, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi mereka jannah, bagi mereka surga, dan di mana surga yang bertingkat-tingkat, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Dzalikal fawzul kabir, itulah keberuntungan yang besar. Alladzi hasala bihil fawz, yang diperoleh dengannya keberuntungan. Biridullah, di mana mereka mendapatkan keridhaan Allah. Wadalil karomatihi, dan memperoleh kampung kemuliaan, yaitu masuk dalam jannah, surga Allah Azza wa Jalla. Inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu sangat pedih. Ay, artinya inna uqubatahu li ahli al-jaraim wadh-dhunub al-idham, sesungguhnya balasan untuk orang-orang pendosa yang senantiasa berbuat dosa yang besar, maka hukumannya, azabnya sangat pedih, sangat berat, sangat besar, sangat menyakitkan. Wa huwa bil mirsad, dan Allah Maha menyaksikan. Lizolimin, bagi orang-orang yang melakukan kezoliman, Allah ada di hadapan kita. Allah di atas arsy dan di hadapan kita, dan Dia melihat apa yang kita lakukan. Dia mendengar apa yang kita ucapkan. Dia Maha mengetahui isi hati kita. Dan Allah juga mengawasi orang-orang yang zalim. Innal ladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyiksa, memfitnah orang-orang beriman, laki-laki maupun wanita, kemudian mereka tidak tobat, maka Allah ancam bagi mereka jahanam siksa dan azab yang membakar. Karena Allah Maha mengawasi mereka. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Allah mengawasi orang-orang yang berbuat zalim. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika akhdha rabbik. Demikianlah Rabbmu menyiksa. Idza akhadha al-qura, apabila Allah menyiksa suatu kampung. Wa hiya zaliman, tersebut zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Rabbmu sangat pedih dan sangat besar, sangat berat. Demikianlah Allah Rabbmu, demikianlah Rabbmu menyiksa suatu kaum ketika kaum itu mereka berlaku zalim, melakukan perkara-perkara yang melampaui batas, yang menyisi Al-Quran dan Sunnah, yang perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Maka Allah siksa mereka, Allah azab mereka, dan sesungguhnya azab Rabbmu, azab Tuhanmu sangat pedih dan sangat besar. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah lah yang pertama menciptakan, dan Dia pula lah yang akan mengembalikan manusia, membangkitkan manusia. Ay artinya huwal munfaridu bi ibda'il khalq. Dia sendirilah yang pertama menciptakan makhluk, menciptakan langit sendiri, menciptakan bumi sendiri, menciptakan manusia sendiri, menciptakan jin sendiri, menciptakan segala sesuatunya sendiri. Dan Allah pula yang akan mengembalikan jin dan manusia. Sendiri Allah bangkitkan, sekalipun mereka sudah mati, sudah hancur jasad mereka, bahkan tulang-tulang mereka dibakar, tetap Allah kembalikan dan Allah Maha mampu. Dan tidak ada seorang pun yang berserikat dengan Allah dalam yang demikian itu. Tidak ada seorang pun yang mencipta seperti Allah. Tidak ada seorang pun yang membantu Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada seorang pun yang membantu Allah di dalam membangkitkan manusia pada hari kiamat. Allah sendiri. Maka Allah lah satu-satunya yang pantas kita ibadai. Dan memang Dialah yang berhak untuk kita beribadah kepadanya. Wa huwal ghafur. Allah itu Maha pengampun. Alladzi yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Bagi siapa? Liman taba. Bagi orang-orang yang tobat. Wa ya'fu 'anil sayyi'at. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan, sekalipun kesalahannya memenuhi langit dan bumi. Bagi siapa? Liman istaghfarahu wa anab. Bagi orang-orang yang minta ampun dan kembali kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah Maha Wadud, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alladzi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha, la yushbihuha syai'un, fakama annahu la yushabihuha, la yushabihuhu syai'un fi sifatil jalali wal jamal. Allah dicintai, Dia Wadud, yang mana Allah dicintai oleh orang-orang yang mencintainya dengan kecintaan yang tidak serupa dengan apapun, sebagaimana Dia tidak diserupakan dengan sesuatu apapun di dalam sifatnya, di dalam ketinggiannya, kemuliaannya, di dalam keindahannya, di dalam maknanya, di dalam perbuatannya. Tidak ada seorang pun yang serupa dengan sifat Allah, kemuliaan Allah, ketinggian Allah, makna-maknanya dan perbuatannya. Tidak ada seorang pun yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Demikian juga Allah dicintai dengan kecintaan yang sangat, yang tidak ada seorang pun yang dicintai seperti dicintainya, nah, sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa mahabbatu fil qulub khawasil khalqih. Maka kecintaannya itu terdapat dalam dada-dada orang pilihan, orang-orang khusus di antara hamba-hamba Allah. orang-orang khusus cinta sangat kepada Allah Ta'ala. At-tabi'atu lidzalik, sehingga mengikuti yang demikian itu kecintaan yang tidak bisa diserupakan dengan kecintaan yang lainnya. La yushabbihu syai'un min anwa'il muhab, yang tidak bisa disamakan dengan suatu apapun dari berbagai macam cinta-cinta. Maka cinta kepada Allah sangatlah dalam, sangatlah tinggi yang dilakukan oleh orang-orang yang cinta pada Allah Ta'ala. Karena Allah wadud, sangat sayang tentunya hambanya yang beriman, hamba-hamba pilihannya, sangat tinggi-tinggi kecintaan. Walihada kanat, oleh sebab itu kanat mahabbatuhu usul ubudiyah, oleh sebab itu yang namanya cinta merupakan pondasi, merupakan dasar, merupakan pokok suatu ibadah. Orang, seseorang kalau dia mencintai suatu ibadah, insya Allah langgeng, langgeng ibadah dia kerjakan. Karena dia suka, karena dia cinta, karena dia senang, karena dia tahu itu perintah Rabb-nya, perintah dari sang kekasihnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, sehingga dia kerjakan. Sesulit apapun dia akan tempuh untuk mengerjakan ibadah-ibadah, untuk beribadah kepada sang kekasihnya. Karena cinta itu adalah usul ibadah, syarat dari la ilaha illallah. Naam, yaitu seseorang itu cinta kepada Allah Ta'ala. Wa hiya mahabbatul lati tataqaddam jami'al muhabi wa taghlubuha, yang mana kecintaan itu mendahului seluruh kecintaan yang lainnya dan mengalahkannya. Seorang hamba yang cinta pada Allah, dia akan kalahkan urusan-urusan yang lainnya untuk mendapatkan, untuk bisa mengerjakan perintah sang kekasihnya. Maka kecintaan itu muncul dari orang-orang yang cinta pada Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat cinta kepada Allah sehingga dia lebih mendahulukan Allah daripada dunia seisinya. Nah, wa illam yakun ghairaha tab'an laha, kalau ada seseorang yang dia mencintai sesuatu tetapi tidak mengikuti kecintaan Allah, kanat azaban ala ahliha, maka jadilah cinta itu menyiksa dirinya. Misalnya dia mencintai seseorang tetapi mencintainya karena dunianya, karena kehebatannya, karena kepintarannya, kecerdasannya, kegagahannya, kecantikannya, karena kebaikannya dan yang lainnya, bukan karena cinta karena Allah, maka pasti dia akan kecewa, pasti dia akan menyesal, pasti dia akan kecintaan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Kalau dia mencintai seseorang bukan karena Allah, apapun yang dia cintai, kalau dia mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka cinta itu akan menyiksa dirinya sendiri. Wa huwa ta'alal wadud, dialah Allah yang Maha Pengasih, al-waddu li ahbabihi, yang mencintai orang-orang yang mencintainya. Kalau ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah Allah. Nah, bagaimana mencintai Allah? Kerjakan sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti kamu mendapatkan kecintaan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Al-mawaddah ya al-mahabbatus safiyah, cinta yaitu cinta yang murni, yang bersih, tidak bercabang dengan yang lainnya, betul-betul cinta yang murni. Wa fi hadza sirrul latif, maka dalam ayat ini terdapat rahasia kelembutan. Haitsu qaranal wadud bil ghafur, di mana Allah menggabungkan, mengaitkan antara wadud dengan ghafur. Wa huwal ghafurul wadud, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah gabungkan, Allah gandengkan ghafur dengan wadud. Liyadulla dzalika ala anna ahla dzunub, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa, idza tabu ila Allah, apabila mereka tobat kepada Allah, wa anabu, dan mereka kembali kepada Allah, ghafara lahum dzunubahum, Allah ampuni dosa-dosa mereka. wa abahum, dan Allah akan cinta pada mereka. Ternyata untuk mendapatkan kecintaan, kita harus tobat dulu dari dosa-dosa mereka. Kalau kita tobat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, kita akan diampuni dan akan dicintai oleh Allah. Ternyata di antara sebab mendapatkan kecintaan yaitu tobat pada Allah. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan, bal tughfaru dzunubuhum, bahkan diampuni dosa mereka, wa la yarji'u ilaihim alwad, tetapi tidak mendapatkan kecintaan. Tidak demikian. Kama qala ba'dul ghalitin, sebagaimana telah salah sebagian orang-orang. Ada orang yang berpendapat, kalau orang bermaksiat banyak dosa, kemudian dia tobat, ya diampuni dosanya, tapi dia enggak mendapatkan kecintaan. Ini keliru, ini salah. Dosa dan maksiat. Kemudian kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Dan dia tidak melihat ke belakang lagi tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sudah, jangan diingat-ingat lagi. Paham? Dia enggak suka, dia benci kembali melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, sebagaimana dia benci kalau dirinya dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Maka dia enggak suka lagi melakukan perbuatan maksiat tersebut. Betul-betul kembali ila Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah cinta kepadanya. Balillah, bahkan Allah afraha bi taubati abdihi, Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Allah punya sifat yaitu suka, senang, cinta kepada hambanya. Kapan? Hina yatub, ketika hamba itu taubat. Minar rajulin, lebih senang, lebih gembira, lebih suka daripada seorang laki-laki, lahu rahilatun, yang dia memiliki kendaraan. Seorang laki-laki mengendarai ontanya. Alaiha ta'amuhu, di atas kendaraannya terdapat makanan-makanannya. Washarabihi, washarabu, dan juga terdapat minuman-minumannya. Wama yuslihuhu, dan juga terdapat perkara-perkara yang mengandung kebaikan untuk dirinya. Fa'adullaha fi ardi falat muhlika. Tahu-tahu ontanya, kendaraannya yang berisi berbagai macam makanan dan minuman serta perkara yang bermanfaat untuk dirinya hilang. Fil ardi falat, di bumi yang sepi, di tanah yang sepi, tidak ada penghuni. Muhlika, yang bisa membinasakan. Di padang pasir yang tandus, tidak ada pohon dan tidak ada bangunan rumah. Tahu-tahu kendaraannya hilang, lari meninggalkan dirinya. Fa'aisa minha, tentunya seseorang ini putus asa. Fattaja'a fi dhilli syajaratin, maka dia pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon. Yantazirul maut, sambil menunggu kematian. Dia akan mati. Dia hanya menunggu mati. Karena makanan-makanan sudah enggak ada, minuman enggak ada, kendaraan enggak ada, manusia enggak ada. Perjalanan sangat jauh di tengah padang pasir yang panas. Dia tinggal menunggu kematian. Fa bainama huwa ala tilkal hal, maka tatkala demikian keadaannya, idza rahilatuhu ala ra'sihi, ketika dia bangun dari tempat tidurnya, dari perembaringannya, tiba-tiba dia lihat ternyata kendaraannya ada di sisi kepalanya. Dia bangun, dia lihat ada ontanya, ada dan kendaraannya. Fa khadha bi khitamiha, maka dia pun memegang tali kekangnya, dia pegang talinya. Sampai disebutkan dalam riwayat Muslim, dia pun berkata, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu, aku Rabbmu ya Allah. Saking senangnya terbalik, dia mengatakan, aku Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Seharusnya, aku hambamu ya Allah, engkau Rabbku. Tapi terbalik, aku adalah Rabbmu, engkau adalah hambaku. Atau semaknanya dengan demikian itu. Saking gembiranya dia, karena dia mendapatkan kembali ontanya yang penuh dengan makanan dan minuman serta kebutuhan dirinya. Dia pegang talinya kuat-kuat sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi keliru kena saking gembiranya. Gembira dia. Fallahu a'zamu farhan bi taubatil 'abdi min hadza bi rahilatihi. Maka Allah lebih besar kesenangannya, lebih besar bahagianya dengan taubat seorang hamba daripada seorang hamba menemui ontanya yang hilang, kendaraannya yang hilang. Tentu orang yang mendapatkan ontanya yang hilang itu sangat gembira. Ternyata Allah lebih gembira dengan hambanya yang bertobat. Bukan berarti Allah butuh dengan tobatnya hamba, tidak. Itu sifat Allah. Yang butuh tobat pada Allah adalah hamba. Hamba saat itulah yang butuh ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Dan Allah punya sifat sangat senang, sangat gembira kalau hamba itu tobat kepadanya. Wa hadza a'zamu farhun yuqaddar, dan ini merupakan sebesar-besar kegembiraan yang dapat diukur. Ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Falillahil hamd was sana. Allah lah milik Allah lah segala puji dan segala sanjungan. Wasaful widad, dengan kecintaan dengan yang murni. Ma'a'zamu birrohu, betapa agungnya, betapa besarnya kebaikan-kebaikan Allah. Wa'aksaru khairahu, betapa banyaknya kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Wa'aghzar ihsanahu, betapa baiknya, banyaknya Allah berbuat baik, ihsan kepada kita. Wa'awsa'a imtinanihi, dan imtinanahu, dan betapa luasnya rahmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa kita istighfar, minta ampun kepada Allah terhadap kelalaian kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan ini, bahkan nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk maksiat kepadanya. Maka hendaklah kita senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah SWT, karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, sangat luas, dan karunia sangat besar Allah sudah berikan semuanya kepada kita. Maka semua kita termasuk hamba Allah, Allah yang bersyukur, yang kemudian bisa menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah hanya kepada Allah semata. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.